بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan Al-Qa'idatul Ula, kaedah yang pertama. Anta'rifa annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa ma'a dhalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil islami wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum. Dan bersamaan dengan itu penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam dan belumlah mengharamkan darah mereka, belum pula mengharamkan harta mereka. Fadalla ala anna at-tauhida laysa huwa al-iqrar birrububiyyati faqat. Maka itu menunjukkan bahwasanya tauhid bukanlah semata-mata penetapan rububiyah saja. Wa anna syirka laysa huwa syirka fir rububiyyati faqat. Dan bahwasanya syirik bukanlah syirik di dalam rububiyah saja. بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. Bahkan tidak ada di sana seorang pun yang berbuat syirik di dalam rububiyah kecuali orang-orang yang nyeleneh dari kalangan para makhluk. Wa illa fa kullul umami tuqirru bi tauhidir rububiyyati. Dan bagaimanapun juga, maka seluruh umat menetapkan tauhid rububiyyah. Wa tauhidur rububiyyati huwa al-iqraru bi anna Allaha huwa al-khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbiru. Dan tauhid rububiyah adalah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam ini. Aw bi ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan yang lebih singkat, توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية adalah mengesahkan Allah سبحانه وتعالى dengan perbuatan-perbuatannya. فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan para makhluk yang mengklaim bahwasanya di sana ada seseorang yang mencipta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت. Atau memberi rizki bersama dengan Allah, atau menghidupkan atau mematikan. Balil musyrikuna مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. Bahkan orang-orang musyrik menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang musyrik, siapakah Rabb langit-langit yang tujuh dan Rabb arsy yang agung? Pasti mereka akan mengatakan milik Allah. Iqra'ul ayati min akhiri suratil mu'minina. Tajiduna annal musyrikina kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati. Bacalah ayat-ayat dari akhir surat Al-Mu'minun. Pasti engkau dapati bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wakadzalika fi surati Yunus. Dan demikian pula di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah." Katakanlah wahai Nabi, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Fahum muqirruna bihada. Maka mereka orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam menetapkan hal ini. Falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyati kama yaqulu dhalika ulama'ul kalam wan-nuzzar fi 'aqaidihim. Maka tauhid bukanlah penetapan tauhid rububiyyah sebagaimana hal itu dikatakan oleh para ulama ahlul kalam. Wal-Nuzzar. Al-Nuzzar dan ulama'ul kalam semakna. Di dalam akidah-akidah mereka. Fa'innahum yuqarriruna bi'anna at-tawhida huwa al-iqraru. Bi'anna allaha huwa al-khaliqul raziqul muhyil mumitu. Karena sesungguhnya mereka menetapkan bahwasanya tauhid adalah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, lagi yang mematikan. Fayaquluna wahidun fi dhatihi la qasima lahu. Wahidun fi sifatihi la shabiha lahu. واحد في أفعاله لا شريك له. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla esa, di dalam zatnya tidak terbagi-bagi, esa di dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyerupainya, esa di dalam perbuatan-perbuatannya tiada sekutu baginya. Wahada huwa tauhidur rububiyyati, dan inilah dia tauhid ar-rububiyyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalami. Tajiduhum la yakhrujuna an tauhidir rububiyyati. Kembalilah kepada kitab apapun. Merujuklah kepada kitab apapun dari kitab-kitab ulama'ul kalam. Pasti kalian dapati bahwasanya mereka tidak keluar dari tauhid ar-rububiyyah. Wa hadza laysa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula. Padahal ini bukanlah tauhid yang Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dengannya. Wal iqraru bi hadza wahdahu la yanfa'u sahibahu. Dan penetapan hal ini semata, yaitu tauhid rububiyah, tidaklah bermanfaat bagi pemiliknya. Li'anna hadza aqarra bihi al-musyrikuna wa sanadidul kafarati. Karena sesungguhnya hal ini, yaitu tauhid ar-rububiyah, ditetapkan oleh orang-orang musyrik dan pembesar-pembesar orang-orang kafir. Walam yukhrijhum minal kufri. Dan itu belumlah mengeluarkan mereka dari kekafiran. Walam yudkhilhum fil islami. Dan itu, yaitu penetapan tauhid rububiyah semata, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Fahada ghalatun azimun. Maka ini adalah kekeliruan yang besar, yaitu membatasi tauhid pada tauhid rububiyah saja. Faman i'taqada hadha al-i'tiqada ma zada 'ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Maka barang siapa meyakini dengan keyakinan ini, tidaklah keyakinan tersebut melebihi keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط. Maka yang berada di atasnya sekarang sebagian kaum intelektual adalah penetapan tauhid rububiyah saja. ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية. Dan mereka tidaklah menyinggung tauhid uluhiyah. وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. Dan ini adalah kekeliruan yang besar di dalam istilah tauhid. وأما الشرك فيقولون أدابٌ كشريكاً ما كمريكا مغتاكاً هو أن تعتقد أن أحداً يخلق مع الله أو يرزق مع الله. Engkau meyakini bahwasanya ada seseorang yang mencipta bersama dengan Allah atau memberi rizki bersama dengan Allah. Naqulu, kita katakan, hadza ma qalahu Abu Jahl wa Abu Lahab. Hal ini, yaitu ada seseorang mencipta bersama dengan Allah, ada seseorang memberi rezeki bersama dengan Allah, hal ini tidaklah dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'allahi wa yarzuqu ma'allahi. Mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab, tidaklah mengatakan bahwasanya ada seseorang mencipta bersama dengan Allah dan memberi rizki bersama dengan Allah. Bal hum muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitu. Bahkan mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab, menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.